Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina ma yahdihillahu fala mudilla lah وَمَا يُضْلِلُهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْعَظِيمِ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adhani Allah wa iyyakum minan nar. Ikhwati fillah, at-talabah wal ikhwah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Merupakan hal yang sepantasnya, hal yang sewajarnya, yang bagi setiap mukmin, nas'alullah at-taufiq wal hidayah, bergembira dengan hal-hal yang Allah dan Rasul-Nya kabarkan tentang sesuatu yang memiliki keutamaan yang begitu besar. Memiliki keutamaan, memiliki kebaikan, memiliki manfaat bagi kita, bagi kaum mukminin. Dan di antara ikhati fillah azani Allah wa iyyakum, apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, tentang sesuatu yang memiliki keutamaan, memiliki kebaikan, mendatangkan kebaikan yang begitu banyak bagi kaum mukminin, itu adalah waktu-waktu yang memiliki keutamaan yang lebih di sisi Allah. Naam. Ikhati fillah azani Allah wa iyyakum. Ada sebagian waktu yang keutamaannya melebihi waktu-waktu yang lain. Allah dan Rasul-Nya khabarkan waktu-waktu tersebut memiliki keutamaan yang jauh lebih besar dari waktu-waktu yang lain. Al-awqat al-fadilah, waktu-waktu yang memiliki keutamaan. Keutamaan dengan dilipat gandakannya pahala, keutamaan dengan mudahnya diijabahinya doa, mudahnya dikabulkannya doa, keutamaan kaum mukminin bersama-sama berlomba-lomba beribadah, berlomba-lomba mengamalkan amalan soleh untuk mencari pahala di sisi Allah. Keutamaan ketika mendekatkan diri kepada Allah di waktu-waktu tersebut itu terasa lebih menyentuh. Nah, waktu-waktu yang seperti ini sepantasnya bagi kaum mukminin untuk bergembira dalam menyambutnya, dalam menyongsongnya. Di antara waktu-waktu itu adalah seperti bulan Ramadan. Bulan yang senantiasa dirindukan oleh kaum mukminin. Dan ketika hendak keluar dari bulan Ramadan, kaum mukminin merasa sedih berpisah dengan bulan Ramadan. Kenapa? Karena di bulan Ramadan terasa nikmat, ibadah begitu nikmat. Ibadah yang mungkin terasa berat kalau dilakukan di bulan-bulan lain, akan tapi terasa ringan ketika di bulan Ramadan. Begitu pula ikhati fillah azani Allah wa iyyakum, di bulan-bulan haram, al-ashur, al-hurum, bulan-bulan yang Allah haramkan, Allah sucikan, yang juga merupakan tiga diantaranya adalah bulan haji, Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Satu terpisah, Rajab. Dan kita, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sedang berada di bulan haram. Dan sebentar lagi kita berada di penghujung bulan Dzulqa'dah. Dan sebentar lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah. Bulan yang padanya, bulan yang di dalamnya ada satu hari raya selain hari raya Idul Fitri bagi kaum mukminin, hari raya yang padanya disyariatkan untuk kaum mukminin bergembira, bersukacita, hari raya untuk makan dan minum, bahkan diharamkan berpuasa di hari tersebut, yakni tanggal 10 Dzulhijjah, Yaum Idul Adha, hari Idul Adha. Sebentar lagi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita akan masuk di bulan Dzulhijjah. Kalau tidak salah sekarang tanggal 28 Dzulqa'dah. Berarti mungkin besok 29, kalau genep 30 berarti 2 hari lagi. Hari ketiga masuk atau hari ketiga masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Terkait bulan Dzulhijjah, ikhati fillah azani Allah wa iyyakum, dan terlebih khusus 10 hari pertama bulan Dzulhijjah memiliki keutamaan yang begitu besar di sisi Allah. Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif, beliau mendatangkan pembahasan yang begitu panjang tentang keutamaan yang ada pada bulan Dzulhijjah. Baik keutamaan beramal di bulan Dzulhijjah, di awal, di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, ataupun keutamaan bulan Dzulhijjah itu sendiri, keutamaan 10 hari itu sendiri. Yang pertama keutamaan beramal, yang kedua keutamaan 10 harinya itu sendiri. Beliau datangkan, beliau bawakan panjang pembahasan keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah mendatangkan beberapa hadis, dan insyaallah kita akan bacakan beberapa, sebagiannya atau enggak ada sebagiannya mungkin karena keterbatasan waktu. Kita baca apa yang mudah bagi kita untuk mengambil faidah, untuk belajar, mengambil ilmu, dan semoga kita dimudahkan untuk mengamalkannya. Amin. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di antara hadis yang menunjukkan keutamaan 10 hari bulan Dzulhijjah, apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma wa ardhahuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan, beliau bersabda, ma min ayyamin, tidak ada dari hari-hari, al-amalu salihu fiha ahabbu ilallahi min hadhil ayyam. Amal soleh padanya yang dilakukan di hari-hari itu lebih Allah cintai daripada hari-hari ini. Kita setiap hari itu kan beramal soleh nih. Alhamdulillah. Wabillahi taufik. Semata-mata taufik dari Allah. Bukan karena kehebatan kita. Bukan karena keutamaan kita. Itu semata-mata kemudahan dari Allah. Kasih sayang Allah kepada kita. Kita setiap hari alhamdulillah bisa beramal soleh. Mulai dari bangun tidur. Apa amal soleh yang kita lakukan ketika bangun tidur? Berzikir. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma matana wa ilaihin nusyur. Amalan soleh. Mengakui. Memuji Allah. Kita memuji Allah. Allah yang telah mematikan kita, kemudian menghidupkan kita lagi. Mematikan, menidurkan kita. Kemudian menghidupkan kita lagi, membangunkan kita. Laula Allah, kalau bukan karena Allah, kita tidak akan mampu demikian. Gimana pembuatan sekarang? Tak tanya. Orang yang bisa tidur, kenikmatan apa sanes? Kenikmatan bukan. Bisa tidur, kenikmatan bukan. Kenikmatan. Ketika kita tidak bisa tidur, tersiksa enggak? Tersiksa. Siapa yang menidurkan kita? Allah yang mengizinkan. Ketika kita bangun. Kenikmatan bukan? Kenikmatan. Kita bisa, masih bisa, ikhati filazani Allah wa iyyakum, bangun diizinkan oleh Allah untuk menjalani aktivitas, untuk beribadah, untuk dan yang lainnya. Siapa yang membangunkan? Allah. Seandainya tidak diizinkan oleh Allah, apakah bisa bangun? Memuji Allah. Mentakrir, mengakui bahwasanya ini semata kenikmatan. Ini dari Allah. Gitu. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana, menghidupkan kami setelah mematikan kami. Wa ilaihin nusyur, mengingat, oh, kita itu besok pasti suatu saat akan kembali. Wa ilaihi nusyur, dan kepadanya lah kita akan dikumpulkan. Kepadanya lah kita akan kembali. Mengakui, mengimani hari akhir. Amalan soleh dari zikir. Nah, dari mulai zikir, kemudian apa yang dilakukan, melakukan sunnah Nabi alaihi salatu wasalam, kemudian melakukan aktivitas, sholat, farbu, dan yang lainnya. Beramal soleh begitu banyak. Sampai kita menjelang tidur lagi. Ada amalan soleh? Banyak. Berzikir sebelum tidur. Membaca ayat kursi. Membaca al-ikhlas 3 kali. Al-falak 3 kali. An-nas 3 kali. Dan amalan-amalan soleh yang lainnya. Bisa tambah berzikir lagi. Bersyukur alhamdulillah ketika dimudahkan untuk bisa bangun malam. Amalan soleh. Setiap hari ikatibillah azani Allahu wa iyyakum, kita mengamalkan amalan soleh. Akan tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada di hari-hari yang amal soleh itu dilakukan lebih Allah cintai. Bukan berarti di hari-hari biasa tidak Allah cintai, tidak. Ahabul a'mali lillah adwa muha wa in qalla, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amalan yang paling Allah cintai itu amalan yang terus-menerus meskipun sedikit. Amalan soleh tetap Allah cintai, Allah mencintai. Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala, Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan soleh sekecil apapun seorang hamba. Akan tetapi tidak ada yang Allah cintai yang dilakukan pada hari-hari biasa, pada hari-hari, melainkan di hari 10 di hari-hari ini. Min hadhil ayam, kata Nabi alaihi salatu wasalam. Apa yang dimaksud dengan hari-hari ini? Yakni ayyamal asyr, yakni 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Sehingga ikhati filazani Allah wa iyyakum, amalan soleh apapun tidak ada yang lebih Allah cintai dari amalan soleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Amalan soleh meliputi apa saja? Banyak, seluruh amalan soleh yang dilakukan karena Allah dan mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Sholat, sedekah, puasa, zikir, qiraatul Quran, belajar ilmu agama, menghafal Al-Quran, menyambung silaturahim. Menyambung silaturahim itu pahalanya begitu besar. Mungkin perkara yang dianggap sepele biasanya nggih. Menyambung silaturahim cuman mungkin kalau sekarang ya bisa telepon gitu nggih. Atau chatting, perkara yang mungkin dilakukan begitu dengan begitu mudah. Akan tetapi ketika kita berusaha menyambung silaturahim karena Allah, itu adalah pahala yang begitu besar. Nah, menyambung silaturahim, birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Di hari-hari biasa kita berbakti kepada orang tua. Di 10 hari mungkin lebih dilebihkan lagi untuk berbaktinya. Berbakti tidak hanya membelikan sesuatu. Tidak hanya itu. Ihati filazani Allahu ayyakum. Begitu banyak suar, gambaran-gambaran, bentuk-bentuk berbakti kepada orang tua. Birrul walidain. Menolong orang-orang yang lemah, membantu orang-orang yang fakir, dan hal-hal yang lainnya yang termasuk amalan soleh, itu lebih Allah, yang paling Allah cintai itu di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Qalu, para sahabat bertanya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, wahai Rasulullah, walal jihad fisabilillah, begitu apakah termasuk juga jihad fisabilillah? Yakni kalau jihad dilakukan di jihad fisabilillah di 10 apa di luar 10 hari terakhir, apakah juga masih lebih dicintai amalan yang dilakukan di 10 hari bulan Dzulhijjah? Padahal jihad adalah amalan yang besar. Tidak setiap orang mau berjihad. Jihad itu bisa jihad bil lisan, bil ilmi wal bayan. Jihad itu bisa dengan ilmu, jihad menyampaikan ilmu, jihad bil ilmi wal bayan, atau jihad dengan berperang, bisayf wasinan, dengan pedang dan tombak, itu juga jihad. Demikian pula dengan jihad, wahai Rasulullah. Masih lebih Allah cintai di amalan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, walal jihad fisabilillah. Begitu pula jihad fisabilillah. Meskipun jihad adalah dzirwatus sanamil Islam, puncak agama Islam. Illa, dikecualikan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, rajulun. Kecuali kalau jihadnya berbentuk seorang. Kharaja binafsihi wa malihi. Keluar menuju peperangan di jalan Allah untuk menegakkan kalimat Allah. Litakuna kalimatullahi hiyal ulya, untuk menegakkan, untuk meninggikan la ilaha illallah. Rajulun kharaja binafsihi wa malihi, dengan jiwanya begitu pula hartanya. Binafsihi wa malihi, dia berjihad dengan jiwanya, berarti apa namanya, dan hartanya, berarti tidak hanya jiwa saja atau tidak hanya dengan harta, harta saja, jiwanya tidak. Kan boleh juga berjihad dengan mal. Kita membantu orang jihad, manjahaza gozian faqad goza, barang siapa menyiapkan peralatan untuk berperang di jalan Allah, untuk jihad fisabilillah, maka sungguh dia mendapatkan pahala orang yang berjihad. Manjahaza gozian faqad goza. Akan tetapi kata Nabi alaihi salatu wasalam, dia keluar dengan raganya, begitu pula dengan hartanya. Cukup sampai sini? Tidak, kata Nabi alaihi salatu wasalam. Tsumma lam yarji' min dzalika bisyai', kemudian dia tidak kembali dengan harta dan raganya. Tidak kembali sesuatu pun dari harta dan raganya. Maksudnya apa? Dia istasyhad fisabilillah. Dia syahid di jalan Allah. Nah, kalau ini yang lebih afdal. Nah, ya memang begitu besar. Amalan ini tidak setiap orang bisa melakukannya, ya kata filazani Allahu wa iyyakum. Tayib. Ikhati filazani Allahu wa iyyakum, disebutkan, kita bacakan kalam Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ketika menerangkan tentang hadis ini. Beliau mengatakan, wa qad dalla hadzal haditsu ala anna al-amala fi ayamihi ahabbu ilallahi min al-amal fi ayami dunya min ghairi istithna'i syai'in minha. Hadis ini menunjukkan bahwasanya amalan saleh di hari-hari 10 pertama, 10 hari awal di bulan Dzulhijjah lebih Allah cintai daripada amalan fi ayami dunia, dari hari-hari yang ada di dunia, tanpa mengecualikan sedikit pun. Wa idza kana ahabba ila Allah fa huwa afdal indah. Apabila amalan itu dicintai atau lebih dicintai oleh Allah, maka itu adalah sesuatu yang lebih utama di sisi Allah. Keutamaan yang Allah berikan kepada kita itu begitu banyak. Ikhati fillah azani Allahu wa iyyakum. Hanya saja terkadang kita tidak menyadarinya kalau itu adalah keutamaan dari Allah. Begitu banyak. Yang paling mudah adalah kesehatan. Yang kedua adalah waktu luang. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam, ni'matani maghbunun fihi makathirun minan nas, as-sihah wal faragh. Dua kenikmatan yang sangat banyak, begitu banyak. Manusia itu tertipu, terlena. Enggak sadar kalau itu adalah nikmat. Asyihah wal faroh, kesehatan dan waktu luang. Dan kesehatan itu macam-macam. Kesehatan itu jangan hanya berpikir sehat, tidak demam, tidak flu, tidak batuk, tidak menggigil, tidak tergeletak. Jangan hanya itu. Sehat pandangan, sehat pendengaran, sehat penciuman, sehat perasa, sehat tangan, tangannya bisa digerakkan semua. Sehat kaki. Lebih utama lagi sehat hati. dan waktu luang. Akan tapi sering, sangat sering, sering sekali kita terlena dengan apa? Dengan dua kenikmatan ini. Keutamaan Allah begitu banyak kepada kita, ya khatifil azani Allahu wa iyyakum. Itu belum dari sisi lainnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Tidak hanya di satu tempat. Jika kalian berusaha untuk menghitung nikmat Allah, enggak mungkin kalian itu menghingganya. Wa fi anfusikum afala tubsirun? Dan pada diri-diri kalian, apakah kalian tidak memperhatikan? Apa yang diperhatikan? Tanda-tanda kekuasaan Allah. Tanda-tanda kenikmatan Allah. Tanda-tanda keutamaan Allah yang Allah berikan kepada kita. At-tafakkur. Merenungkan keutamaan Allah. Kebesaran Allah. Dan sepantasnya bagi seorang hamba, insyaallah ya, ikhati fil azani Allahu wa iyyakum, kalau misalkan dianalogikan ada tuan. Tuan itu kan yang menguasai budak, ya. Budak itu harus nurut sama tuannya, ngene mboten. Kalau budak enggak nurut sama tuannya, itu pasti dihukum sama tuannya. Dibebani ini, dibebani itu, ila ghairi dzalik, tapi dikasih makannya masya Allah, dikasih, maksudnya masya Allah itu, ya Allah, makannya kok kurang pantas, pakaiannya ya kurang pantas, ini kalau misalkan tuan yang zalim. Akan tetapi, Rabb kita jalla wa'ala, Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberi rizki kita, Allah yang mentadbir kita, mengatur urusan kita, mengatur rizki kita, dan yang selain-lainnya. Begitu banyak yang Allah karuniakan kepada kita. Begitu banyak keutamaan Allah yang Allah karuniakan, berikan kepada kita. Sangat-sangat-sangat pantas, sangat-sangat-sangat layak seorang hamba itu bersyukur kepada Rabbnya. Apa bentuk syukurnya? Mentaatinya. Apa bentuk bersyukur kepada Allah? Mentaati Allah karena kenikmatan yang ia dapatkan. Dengan kenikmatan yang tadi itu kita sampaikan. Begitu banyak. Tidak terhingga. Bersyukur. Mentaati Allah. Bagaimana mentaati Allah? Dengan beribadah kepadanya. Dengan bertakwa kepadanya. Dengan menjalankan perintahnya. Menjauhi larangannya. Dan ketika beramal seperti ini, khatibillah rahimani wa rahimakumullah, di bulan 10 awal, 10 hari awal bulan Dzulhijjah, sangat Allah cintai. Paling Allah cintai. Lebih Allah cintai. Nah. Ini satu hadis. Jadi pelajaran ringkas yang bisa kita ambil dari hadis yang kita baca tadi. Amalan soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah sangat atau paling Allah cintai. Harapannya apa? Semoga Allah mudahkan kita bisa berlomba-lomba di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dengan begitu banyak amalan soleh. Kemudian ikhati fillah jazani Allahu wa iyyakum. Beliau juga mendatangkan dalam kitab beliau tentang keutamaan 10 Dzulhijjah itu sendiri. Maksudnya ya qadhi filazani Allahu ayyakum, kalau tadi amalan di awal di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu memiliki keutamaan yang begitu besar. Sekarang tentang 10 hari awal Dzulhijjah itu sendiri. Apa keutamaannya? Disebutkan oleh beliau rahimahullah bahwasanya 10 hari bulan Dzulhijjah itu adalah min jumlatil arba'in allati wa'adahallahu Azza wa Jalla li Musa alaihi salatu wassalam. 10 hari awal bulan Dzulhijjah adalah termasuk 40 hari yang Allah janjikan untuk Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi ashrin fatamma miqatu rabbih 40 lailah. Dan kami janjikan, kami buat janji dengan Musa 30 hari, 30 malam, dan kami sempurnakan ditambah 10 sehingga sempurna miqat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Nabi Musa 40 malam. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah menjanjikan untuk Nabi Musa selama 30 hari, kemudian Allah tambahkan 10 hari, 10 awal bulan Dzulhijjah itu termasuk 40 hari ini. Sehingga memiliki nafsi asyri Dzulhijjah, 10 Dzulhijjah ini awal itu memiliki keutamaan di antaranya tadi yang disebutkan oleh beliau rahimahullah. Demikian pula ikhati fillah jazani Allah wa iyyakum. 10 hari bulan Dzulhijjah adalah khatimatul ashhuril ma'lumat. Penutup bulan-bulan yang maklum, yang diketahui. Apa itu? Ashhurul Hajj, bulan-bulan haji. Yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu dilakukan di bulan-bulan yang diketahui. Apa aja itu? Syawal, Dzulqa'dah, dan ashrun min Dzulhijjah. 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Dan diantaranya pula, ikhati fillah rahimani wa rahimakumullah, keutamaan 10 hari awal bulan Dzulhijjah, di sanalah dilakukan pertama para jamaah haji itu wukuf di Arafah tanggal 9 Dzulhijjah dan di tanggal 10 Dzulhijjah kaum mukminin yang tidak melakukan haji melakukan ibadah Idul Qurban. Hari Raya Idul Adha, salah satu dari dua hari raya yang dimiliki, yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kaum muslimin, kaum mukminin. Kemudian ikhati fillah jazani Allah wa iyyakum, termasuk hadis yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah juga adalah hadis Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ardhah tentang keutamaan hari Arafah dan Idul Adha. Hari Arafah dan Idul Adha ada pada 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Pada puasa Arafah kita disunahkan untuk berpuasa. Lebih ditekankan. Wa illa dari mulai masuk bulan Dzulhijjah itu sudah disunahkan untuk memperbanyak amalan soleh apapun itu, umum. Tapi untuk 9 Dzulhijjah itu lebih ditekankan untuk berpuasa karena keutamaannya bisa menghapus dosa tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Beliau membawakan di hati filah rahimani wa rahimakumullah dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu waridah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Ana rajulan minal yahud qala lah. Ada seorang dari kalangan Yahudi berkata kepada Umar bin Khattab. Nabi alaihi salatu wasallam sudah meninggal. Ya amiral mu'minin, wahai penguasa kaum mukminin. Jadi Umar bin Khattab sudah menjadi khalifah. Ayatun, ada satu ayat. Fi kitabikum, ada satu ayat dalam kitab kalian, pada kitab suci kalian, yakni Al-Quran. Lau alaina ma'syarul yahud nazalat latakhadna dzalikal yauma 'ida. Seandainya ayat itu turun kepada kami orang-orang Yahudi, niscaya kami akan menjadikan hari itu adalah hari Id. Ini di antara perbuatannya orang Yahudi. Nah, kalau kaum mukminin kita diperintahkan menetapkan apa yang Allah tetapkan, menafikan apa yang Allah nafikan. Menetapkan apa yang Rasul tetapkan, menafikan apa yang Rasul nafikan. Kita enggak nambah-nambahi. Orang Yahud, ya demikian perbuatannya. Latakhadna dzalikal yauma 'ida. Niscaya kami jadikan hari itu sebagai hari Id. Faqala ayu ayah. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bertanya, ayat yang mana? Dulu para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, mereka adalah hufadzul Quran. Orang-orang yang hafal Al-Quran. Ayu ayah, ayat yang mana? Bahkan hafal tafsirnya, hafal sebab-sebabnya. Kenapa turun? Di antaranya ini yang dijadikan dalil oleh beliau rahimahullah. Qala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Orang Yahudi itu mengatakan, ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku sempurnakan agama untuk kalian, agama kalian untuk kalian, dan aku sempurnakan nikmatku atas kalian, dan telah aku ridhai Islam menjadi agama kalian. Faqala Umar, Umar mengatakan, inilah alamul yawma alladzi nazalat fi. Aku tahu hari di mana ayat itu turun. Wal makana alladzi nazalat fi. Aku juga tahu di mana tempat ayat itu turun kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Umar lebih tahu, saya tahu harinya, saya tahu tempatnya. Nazalat wa Rasulullah alaihi salatu wasalam qa'imun bi Arafah yauma Jum'ah. Ayat ini turun ketika Rasul alaihi salatu wasalam berdiri di Arafah ketika menunaikan haji di hari Jumat. Nah, disebutkan ya khatib al-azani Allah wa iyyakum, saat turunnya ayat ini Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menangis. Beliau menangis. Ditanya oleh Rasul, kenapa kamu menangis? Karena apabila sudah sempurna, sudah tidak akan lagi ada wahyu yang turun. Dalam keadaan ketika wahyu turun, itu kaum mukminin bertambah keimanannya. Tapi ketika wahyu sudah terputus, berarti ya sudah. Bukan berarti kemudian tidak bertambah keimanannya, tidak. Akan tapi sesuatu yang dirindu-rindukan untuk turun lagi, dirindu-rindukan firman Allah, perintah Allah dari atas langit. Itu tidak akan turun lagi. Berarti sudah terputus. Dan kalau sudah demikian berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam juga usianya sudah tidak lama lagi. Ikhati fil azani Allahu wa iyyakum, dalam hadis ini terkandung atau dalam atsar ini keutamaan hari Arafah. Disitulah ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina itu turun. Di bulan Dzul Hijjah tanggal 9. Disebutkan masya Allah panjang oleh beliau rahimahullah. Faedah yang begitu banyak, faedah yang sangat berharga. Namun sepertinya kita cukupkan saja nih, sudah jam 18.50 nih. Itu nyadan. Insya Allah kita cukupkan dengan menyebutkan hadis yang pertama tadi, hadis Ibnu Abbas, yang kedua hadis Umar bin Khattab, menyebutkan ini, keutamaannya ini, apa yang bisa diambil, apa yang bisa diambil faedah. Kemudian di hadis yang kedua juga demikian, semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, kesalahan, maka kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Tafadhalu hafizakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.